بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق dan ini yaitu surat Al-Asr merupakan hujjah yang tegak terhadap wajibnya saling mewasiatkan, saling menasihati, keimanan, kesabaran, kejujuran, wa annahu la tariqa lis-sa'adati war-ribhi illa bihadhihi as-sifatil arba'i, dan bahwasanya tidak ada jalan menuju kebahagiaan dan keberuntungan melainkan dengan empat sifat ini. Imanun sadiqun billahi wa rasulihi, keimanan yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Wa amalin salihin, amal salih. Wa tawasin bilhaqqi, saling mewasiatkan al-haq. Wa tawasin bisabri, dan saling mewasiatkan kesabaran. Dan empat sifat tersebut tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, dan beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, min Bukhara fi syarqil aqsa, dari Bukhara di wilayah timur bagian ujung. Wulida sanata arba'in wa tis'ina wa mi'atin, beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriyah, fi akhiril qarni thani, di akhir abad yang kedua. وَمَاتَ سَنَةَ سِتٍ وَخَمْسِينَ وَمِئَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ, dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriyah, فِي وَسَطِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ, di pertengahan abad yang ketiga. كَانَ عُمْرُهُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِينَ سَنَةً, umur beliau 62 tahun. Inda wafatihi, tatkala wafatnya beliau. Wa huwa sahibus sahihi, dan beliau adalah pemilik kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu yang menulisnya. وَلَهُ مُؤَلَّفَاتٌ أُخْرَى, dan beliau memiliki karya-karya tulis yang lain, azimatun nafi'atun, yang agung, yang bermanfaat. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Yaqulu fi sahihihi, beliau mengatakan di dalam sahih beliau, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Liqaulillahi subhanahu, berdasarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah azza wa jalla, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali, maka di dalam ayat tersebut Allah azza wa jalla memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Fal insanu alaihi an yata'allama awwalan thumma ya'mala fayata'allama dinahu wa ya'mala ala basiratin. Maka seseorang wajib baginya pertama kali untuk belajar, kemudian beramal, sehingga ia mempelajari agama dan mengamalkan agamanya di atas ilmu. Wallahu a'lamu. Sampai di sini ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Selesai kita dari bagian matan yang pertama. Kita masuk pada bagian matan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masaila, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini. Tertulis di dalam naskah yang ada di hadapan ana, ta'allumu hadhihi thalathi masaila. Disebutkan di dalam naskah yang lain, ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili. Ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili. Ungkapan yang benar adalah sebagaimana di dalam sebagian naskah yang lain. Ta'allumu al-masaili thalathi. Ta'allumu al-masaili thalathi. Ini ungkapan yang benar. Mempelajari tiga permasalahan ini. Ta'allumu al-masaili al-thalathi. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, bahwa ungkapan yang benar, ta'allumu al-masaili al-thalathi. Dan ini disebutkan, ungkapan ini didapati di dalam sebagian naskah yang lain. Qala rahimahullah wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilayna rasulan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nara. Maka barang siapa mentaati rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa bermaksiat kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nar. Dan orang yang masuk ke dalam jannah, orang-orang yang masuk ke dalam jannah secara global terbagi menjadi dua golongan. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah secara global terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui siksaan di dalam neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui siksaan di dalam neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam golongan mereka. Yang kedua, orang-orang yang masuk ke dalam jannah setelah sebelumnya disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah setelah sebelumnya disiksa di dalam neraka terlebih dahulu, wa'iyadhan billah. Adapun dalil yang menunjukkan kalimat ini, man ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa mentaati rasul maka dia akan masuk ke dalam jannah, dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Di antaranya pula di dalam surat Al-Ahzab, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Adapun kalimat وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ, barang siapa bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka secara global pula terbagi menjadi dua golongan. Orang yang masuk ke dalam neraka secara global terbagi pula menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iyadan billah. Orang yang masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iyadan billah. Yaitu orang-orang yang meninggal dunia membawa kekafiran dan syirik besar. Yang kedua, orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya. Siapa mereka? Yaitu Ahlu Tauhid yang meninggal dunia masih membawa dosa. Masih membawa dosa kemaksiatan yang ia belum bertaubat darinya. Dan Allah Azza wa Jal menghendakinya untuk disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Dan kalimat ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, man ata'ahu dakhalal jannah, wa man asahu dakhalal nar, terkumpul dalam sebuah hadis. Terkumpul di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam silsilah Ahadits Sahihah, di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nara. Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nara. Barang siapa mentaatiku maka ia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan datang hadis yang lain yang lafaznya mirip dengan ini. Lafaznya mirip dengan ini. Yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rahimahullah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka dia sungguh enggan untuk masuk ke dalam jannah. Dan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sendiri mendatangkan dalil yang menunjukkan kalimat tersebut. Menunjukkan kalimat yang beliau sebutkan, man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, dan insya Allah akan kita pelajari dalil tersebut dalam pertemuan setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum.